Mitra Bisnis, dalam 5 tahun terakhir, sekitar 80% realisasi penanaman modal masih didominasi di Pulau Jawa. Untuk itu, pemerintah akan segera menerapkan kebijakan penyikapan fiskal agar investor tertarik berinvestasi di luar Pulau Jawa. Nah, untuk membicarakan hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan ekonom UI, Katib Basri. Mas Katib, apakah kebijakan ini efektif? Kita harus lihat apakah nanti efektif atau enggak. Tapi setidaknya idenya baik sekali karena memang kita nggak bisa lagi terlibat dalam satu strategi kebijakan yang sifatnya Java sentris berpusat di Jawa. Karena kalau kita lihat yang harus dilakukan dalam beberapa waktu ke depan adalah membangun yang namanya pusat-pusat pertumbuhan baru. Tapi kendalanya itu selalu adalah infrastruktur di luar Jawa itu nggak sebaik di Jawa. Kemudian juga selain itu Jawa juga punya network yang sudah terbangun lebih panjang di dalam logistik. Sehingga orang itu cenderung untuk memilih melakukan investasinya di Jawa. Nah ini kalau kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan semacam insentif fiskal supaya pusat pertumbuhannya bisa bergeser keluar Jawa, saya kira ini langkah yang baik. Apakah nanti bisa dilakukan atau enggak, kita harus tunggu hasilnya. Tapi paling enggak secara desain, ini sesuatu yang mestinya sudah dilakukan sejak 10 tahun yang lalu. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.